Mitra bisnis, pimpinan MPR akhirnya terpilih dari Koalisi Merah Putih. Setelah sebelumnya pimpinan DPR juga merupakan paket yang diusung oleh koalisi oposisi pemerintahan Jokowi-JK itu. Dengan kenyataan ini, sejumlah pihak khawatir pemerintahan Jokowi-JK akan sulit menjalankan program-programnya lantaran ada dominasi oposisi di parlemen. Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat politik Fadzrul Rahman. Pak Fadzrul, apa komentar Anda soal ini? Soal terpilihnya koalisi Prabowo di DPR maupun di DPR, sepanjang itu yang saya amati berjalan secara fair, tidak ada masalah sebenarnya. Tidak ada masalah, karena inilah sebenarnya proses demokrasi yang kita jalankan ya. Walaupun kita kemudian mendapatkan banyak catatan begitu ya. Misalnya, oh ternyata Susilo Bambang Yudhoyono itu mengatakan diri sebagai penyeimbang, itu maksudnya memihak kepada koalisi Prabowo gitu ya. Dua kali kan, baik di DPR maupun di MPR. Jadi tidak benar pernyataannya bahwa penyeimbang itu artinya netral. Penyeimbang itu artinya adalah memihak koalisi Prabowo. Itu rupanya kosakata baru itu. Itu artinya memihak Prabowo. Jadi kalau ada orang yang bilang, saya adalah penyeimbang, oh berarti dia memihak Prabowo gitu. Maksudnya mungkin. Jadi kayak gitu. Jadi kita bisa lihat bahwa betapa tidak pastinya pernyataan-pernyataan para politisi dalam politik, bahkan pernyataan orang sekelas Pak SBY pun sulit sekali untuk dipegang kan, seperti itu. Jadi yang pertama ada fairness, yang kedua kita bisa melihat perilaku para politisi, dan yang ketiga sebenarnya ini blessing in disguise menurut saya. Artinya kalaupun DPR dan MPR dikuasai oleh koalisi Prabowo, tetaplah kita menjadi jalan untuk menguji presidensialisme kita. Kenapa? Karena presiden nanti kan bisa kelihatan apakah dia mampu mengimbangi DPR maupun mengimbangi MPR. Kalau DPR kan jelas terkait dengan undang-undang, dan kalau kita melihat kepada undang-undang dasar, misalnya dalam pembuatan undang-undang itu ada presiden dan ada DPR. Tidak bisa langsung dari DPR saja atau dari presiden saja. Prosesnya berjalan. Kalaupun sampai pada titik sudah terjadi undang-undang seperti dalam kasus undang-undang pilkada, presiden bisa membantahnya dengan membuat perpu kan? Bisa membuat perpu. Kemudian yang lain dalam kasus APBN, kalau misalnya ditolak ya bisa memakai APBN yang sebelumnya begitu. Kemudian presiden juga banyak punya cara. Misalnya dia bisa punya impres, kepres, itu bisa dia manfaatkan kan seperti itu. Selain presiden juga sebagai panglima TNI, Angkatan Udara, Angkatan Laut, Angkatan Darat, dan juga kemudian presiden juga sebenarnya mempunyai kesempatan yang sangat besar untuk membersihkan DPR kalau ingin yang praktis ya, karena ada dua hal yang terjadi umumnya dari DPR dan MPR, yaitu kasus korupsi dan kasus pelanggaran HAM, kemudian yang ketiga yaitu kasus penggelapan pajak, itu bisa jadi alat pembersihan. Jadi menurut aku blessing in disguise, sepanjang Presiden Jokowi mampu membuat kabinet yang bersih dan profesional, ini nggak ada masalah, malah check and balance-nya jadi bagus. Nah, bagaimana dengan sejumlah kekhawatiran nantinya pemerintahan Jokowi-JK akan sulit menjalankan program-programnya nih, Pak Fadzrul? Karena kita tahu ya, ada dominasi oposisi nih di parlemen. Ini biasa terjadi kan di Amerika, di mana misalnya Kongres dikuasai Republik, kemudian pemerintah Demokrat atau Kongres Demokrat meminta Republik, bahkan yang terakhir sampai pemerintahnya tutup kan? Nggak ada masalah sebenarnya. Apalagi kalau kita mengingat misalnya perekonomian kita, itu yang di APBN itu kan cuma 2019,19 triliun, sementara ekonomi kita besarnya itu 10.000 triliun. Jadi cuma 1/5 yang diurus pemerintah. Dan juga kelihatan bahwa secara ekonomi kita mengalami di mana ekonomi dan politik tidak terlalu terhubung, atau istilah barunya itu kan decoupling kayak gitu. Ya nggak ada masalah sebenarnya. Dan presiden kemarin saya bertemu dengan Pak Jokowi minggu lalu ya, beliau mengatakan bahwa akan memilih kabinet yang bersih profesional, dan kemudian ya tentu mengurangi banyak kegiatan hubungan dengan DPR sepanjang mereka bekerja dengan baik. Jadi jadikanlah kabinet yang bersih melayani rakyat, ya selesai. Dengan kondisi ini ramai dibicarakan akan ada pemakzulan presiden nantinya, Pak. Itu gimana, Pak? Memang kita mendengar rumor ada keinginan untuk menggulingkan Joko Widodo melalui MPR, misalnya seperti itu. Kemudian ada keinginan untuk memveto semua keputusan-keputusan. Menurut aku itu sudah tidak masuk akal. Itu bukan lagi sifat fairness dalam demokrasi begitu. Tapi ini adalah upaya balas dendam tanpa akhir dari koalisi Prabowo. Dan itu tidak diperbolehkan. mengejutkan dalam demokrasi. Sama seperti kita mengucapkan, oh selamat karena sudah menguasai DPR dan menguasai MPR dengan cara yang fair gitu ya. Walaupun orang bisa memberikan catatan, MD3-nya tidak fair, atau kemudian yang lain-lain begitu. Tapi paling tidak menurut aku proses demokrasinya sudah berjalan. Ya kan? Kenapa jadi mau melakukan impeachment itu sudah tidak masuk akal. Artinya kecil kemungkinan ya Pak itu bisa terjadi? Itu kan sulit betul ya. Bahwa itu dimungkinkan dalam Undang-Undang Dasar di dalam Pasal 7 itu ada. Tapi kan ada 6 alasan. Misalnya yang pertama adalah pengkhianatan terhadap negara. Kedua korupsi. Ketiga kemudian penyuapan. Keempat kemudian tindak pidana berat. Kemudian yang kelima, perbuatan tercela, atau yang keenam, yaitu presiden dan wakil presiden sudah tidak mampu lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden. Dan itu pun harus diajukan oleh DPR. Dan di DPR diputuskan oleh 2/3 orang harus hadir dan 2/3 menyetujuinya. Baru dimajukan ke MK. Apabila MK menyetujui, dimasukkan lagi ke DPR, kemudian kepada MPR. Dan di MPR itu harus 3/4 orang hadir dan 2/3 dari 3/4 harus setuju. Jadi ininya panjang sekali. Prosesnya sangat panjang dan tidak terlalu mudah sebenarnya untuk dijalankan gitu. Bahwa itu dimungkinkan iya, cuma kan harus menemukan semua 6 pelanggaran tadi kan yang sampai hari ini secara legal konstitusional sulit untuk ditemukan dari keduanya gitu. Demikian pengamat politik Fajrul Rahman, saya Mandariska.